Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang menjadi teladan kita untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa setiap hari tim Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir mengkaji satu hari satu ayat melalui Radio Republik Indonesia RRI yang kita cintai ini. Pada hari ini kita masih berada di surat Yunus, lebih tepatnya di penghujung surat Yunus, di akhir-akhir surat Yunus ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini masih terkait dengan dakwah Islam yang telah kita kaji sejak ayat 104 yang lalu. Tentu saja sebagai seorang yang beriman, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada kita, di samping tentunya pada masa itu mengajak kaum kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialog yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraisy Mekah mengindikasikan cintanya Nabi Muhammad kepada mereka. Karena orang cinta itu maka akan ditegur bila salah. Tetapi kalau sudah tidak ada cinta, maka diam seribu bahasa. Benar ya benarlah Anda pada jalan Anda, salah biarlah Anda salah pada jalan Anda. Itu berarti sudah tiada cinta diantara yang membisu satu dengan yang lain. Begitu juga ketika Nabi Muhammad menegur kaum kafir Quraisy, menegur masyarakatnya ketika mereka salah menyembah, maka itu bukti Nabi Muhammad cinta. Dan itu juga yang disebutkan Allah dalam banyak ayat, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, kepada kaum Madyan saudara mereka Syu'aib. Disebutkan akhahum saudara mereka mengindikasikan bahwa Nabi itu bukanlah orang asing. Dia adalah saudara. Begitu juga Nabi Muhammad itu terkenal dengan di antara kaum kafir Quraisy, karena apa? Dia itu tidak jauh dari mereka dan mereka pun kenal betul dengan sosok Nabi itu. Tujuannya apa? Untuk kebaikan orang yang diajak. Apa kata Nabi? Jangan sembah kecuali Allah. Karena apa? Sembahan yang kalian sembah seperti patung itu tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Karena apa? Karena kita ketahui patung itu ada lalat nemplok di hidungnya, itu tidak bisa melepaskan. Misalnya lalat mengambil makanan yang ada di depan makanan dia, maka dia pun tidak bisa mencegahnya. Maka dia sendiri pun, si patung itu pun tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya, apalagi untuk atau kepada yang disembah. Maka di sini sangat logis ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada kita dan kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu, jangan sembah kecuali Allah, karena Allah lah yang memberi manfaat dan mudarat. Silakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Pembahasan kita pada hari ini berisi tentang seruan Rasul kepada umatnya, di mana seruan, ajakan, dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakatnya pada saat itu, kepada kita semua, itu tujuannya yang paling utama adalah untuk kebaikan kita semua. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita dekatkan pemahaman, ketika ada orang tua yang mengarahkan kita, mengarahkan anak-anaknya, melarang anak-anaknya, ya, itu bukan sebenarnya untuk membatasi gerak si anak ini tadi, akan tetapi berusaha untuk mengarahkan si anak apa yang terbaik yang harus dia lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada seruan, kalau ada larangan, coba ambil nilai positifnya dari siapapun orang tersebut. Coba kita melihat bagaimana sebenarnya ketika seseorang menyuruh kita, membimbing kita, itu adalah karena kebaikannya, karena dia rasa kasih sayangnya kepada kita, dan juga pada saat dia melarang juga demikian. Jadi ambillah nilai positifnya, berusahalah untuk menjadi orang-orang yang di dalam kehidupan ini tetap berada pada jalur yang benar. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, ya, ini salah satu seruan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Jangan menyembah selain Allah yang sebenarnya sesembahan kamu itu tidak memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun. Di dalam keterangan ayat lain yang senada, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya hakikat dari sesembahan dan patung yang disembah oleh manusia, baik pada zaman dahulu maupun sekarang ini, dan juga untuk pada masa yang akan datang, bahwa sebenarnya manusia menyembah itu adalah innama ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa, kata Nabi Ibrahim dalam ayat lain. Kamu menyembahnya karena kamu mengharapkan rezeki, ya. Mereka itu memberikan rezeki dan apapun yang kamu pinta, padahal sebenarnya Tuhan yang kamu sembah itu tidak mampu memberikan apapun. Jadi fabtaghu 'indallahi rizqa, cukup fokuskan diri kita pada pencipta yang satu. Cukup fokuskan pikiran kita dan sumber energi kita arahkan kepada sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu permasalahan kehidupan umat manusia, di mana kehidupannya yang cukup singkat tapi ternyata fokus pikirannya itu terpecah. Seharusnya Allah sudah mengarahkan kepada kita, sembah aku, ini adalah kekuatan. Tapi banyak manusia lebih mengutamakan, lebih suka untuk mencari Tuhan lainnya. Dan ini membuat energi yang terkuras hanya untuk mencari Tuhan selain Allah. Mempersiapkan sesembahan-sesembahan, memahat patung, atau menghiasi Tuhannya dengan berbagai hiasan-hiasan yang sebenarnya itu bisa dipergunakan untuk kebaikan kehidupannya dari sisi yang lain. Jadi tetap fokus di dalam kehidupan ini, sembah Allah karena itu adalah jalan yang terbaik, dan energi kita akan mampu kita arahkan untuk kebaikan-kebaikan kehidupan, sehingga membuat kehidupan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Iya, para pendengar yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya berbunyi fa in fa'alta fa innaka izam minaz zalimin. Apabila kita menyembah selain Allah seperti patung atau berhala, Syekh Muhammad Mutawalli Sarawi membedakan antara patung dan berhala. Kalau patung itu berarti seperti kita lihat patung Bung Karno, berarti ada wujud Bung Karnonya. Jadi ada gambar batu yang dipahat menyerupai bentuk orang. Sementara berhala itu adalah batu bulat yang tidak jelas bentuknya. Jadi ada batu atau ada pohon atau ada apa, itu disebut menyembah berhala karena tidak jelasnya. Jadi jelaslah perbedaan. Ada orang menyembah patung, ada orang menyembah berhala. Kata Ustaz Perdana tadi, ada juga orang yang menyembah harta. Jadi ada menyembah uang. Dan mungkin di antara kita ada terlupa sehingga kita merasa bahwa uang ini harus kita sembah. Pagi-pagi bangun tidur bukan terpikir sholat subuh, tetapi bagaimana saya mau mencari duit sebanyak-banyaknya hari ini. Dan pulang sore hari bukan berpikir bagaimana sholat maghrib, tapi berpikir sejauh mana saya sudah mendapatkan duit di sore hari ini. Jadi pikirannya dari harta ke harta, dari uang ke uang, dari berapa dia dapat dan berapa dia keluarkan. Ini makanya disebut di sini dalam ayat ini ma, apa-apa, tidak terbatas pada sembahan yang berupa patung atau berhala, tapi juga ketika orientasi orang melihat bahwa dunia ini menjadi tujuan hidup, berarti dia sudah menjadikan itu target sesembahan. Boleh jadi memang sekarang orang tidak menyembah patung dan berhala, tetapi banyak orang terlupa mana sarana, mana tujuan, sehingga dia menyembah sarana yang seharusnya sarana menjadi tujuan, sehingga dia menyembahnya seperti uang dan harta tadi, sementara agama yang seharusnya tujuan dia menyembah Allah dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya diri dia. Ini tentu saja sudah berubah pola sisinya. Dia merasa melihat bahwa Allah ini bisa dimarketkan sehingga mendatangkan uang. Bukan sebenarnya Allah inilah sumber penghasilan, karena dia sumber dari rezeki yang kita dapat karena Allah bersifat Ar-Razzaq. Inilah yang Disebutkan ketika kita merubah aluran main, sarana menjadi tujuan, uang dijadikan tujuan, harta dijadikan tujuan, maka disebutkan Allah, fa in fa'alta fa innaka iza minaz zalimin. Kalau kamu tetap merubah orientasi hidup, maka kamu sudah menjadi orang yang zalim. Bukan zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak mungkin dizalimi, bukan menzalimi orang lain karena orang lain ketika terzalimi maka Allah akan pro terhadap dia, maka kezaliman itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita telah salah arah maka kita telah menzalimi diri sendiri. Sebagaimana kita berpikir, ada tulisan yang berkata, ketika Anda bukan permasalahan hidup ini uang, tapi kemana Anda harus hidup ini? Pertanyaan yang perlu Anda jawab adalah ketika Anda akan bahagia ketika Anda lahir, dan kemudian yang lebih dari itu, tujuan apa Anda hidup di dunia ini, itu menjadi tujuan yang kalau Anda memiliki target maka itu akan membahagiakan. Tapi kalau misalnya target tujuan hidup ini tidak ada, maka Anda termasuk orang-orang yang zalim karena tertipu oleh fatamorgana dunia, harta, benda, dan sarana lainnya. Iya, makna lain yang dikandung dari zalim ini adalah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang keluar dari aturannya, orang-orang yang keluar dari bimbingannya itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ibarat kita berada di dalam kegelapan, kita tidak tahu arah mana yang harus kita ambil. Bahkan tangan kita sendiri pun kita tidak dapat melihatnya. Jadi artinya ketika Allah mengatakan fa innaka iza minal zalimin, orang-orang yang menjalani kehidupannya keluar dari bimbingan Allah, mereka selamanya tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang baik. Kita tahu bahwa harta itu bukan segalanya di dalam kehidupan dunia. Sebagaimana kata Ustaz Jainal tadi, istri dan anak kita bukan satu-satunya orang yang harus kita kasihi di dalam kehidupan ini. Di dalam hidup ini membutuhkan segala dimensi dan unsur. Ada unsur jiwa, ada unsur fisik, ya, ada harta, ya, kemudian ada sikap berusaha untuk memberi. Di dalam kehidupan ini tidak fokus kepada satu dimensi saja. Oleh karena itu kita memerlukan berbagai hal untuk melengkapi kehidupan. Orang-orang yang bersikap zalim, dalam artian di dalam ayat ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya tidak tepat di dalam mengambil langkah yang tepat. Ketika Allah sudah memberikan bimbingan, sembah aku, jangan sembah yang lainnya, dan ternyata dia malah keluar dari jalur itu, itu artinya hidupnya tidak akan pernah mencapai kepada puncak, karena memang yang diyakininya adalah bukan sang maha pemilik alam semesta ini, tetapi yang diyakininya adalah bagian daripada ciptaan dari sang pemilik alam semesta. Para pendengar yang dirahmati Allah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, dan di akhir pertemuan kita ini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah ajakan yang baik bagi kita semua, bagi orang yang mencintai dirinya, bagi orang yang mencintai keluarganya, bagi yang orang mencintai istri dan anak-anaknya, bagi orang yang mencintai masyarakatnya, untuk kembali berpikir mana yang baik, menyembah Allah atau menyembah selain Allah. Ketika dia menyembah Allah, maka Allah adalah sumber manfaat, dan Allah juga dapat kuasa memudaratkan kita. Sementara menyembah selain Allah, maka dia tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa juga mendatangkan mudarat. Yang kedua, bahwa apa-apa yang dijadikan Allah sebagai sarana kelangsungan hidup kita di dunia ini telah Allah jamin ketika kita lahir di muka bumi ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk binatang melata sekalipun di bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Ini merupakan bukti bahwa Allah itu memberi manfaat dan Allah itu memberi mudarat. Maka sembahan seperti patung, berhala, atau materi yang sarana kita jadikan tujuan, harta yang sebenarnya itu sarana kita jadikan tujuan, jangan dilakukan karena itu akan menyebabkan kita menjadi orang-orang yang terzalimi oleh diri kita sendiri. Alangkah sedihnya ketika kita tahu ada jurang di depan mata, kita memasukkan diri kita ke dalam jurang itu. Alangkah sedihnya ketika kita sekarang berada di dalam kendaraan, ada kendaraan di hadapan kita, kita hantukkan, kita tabrakkan kendaraan kita di hadapan kendaraan orang lain. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Begitu juga lah orang yang menyembah selain Allah, Allah yang zat maha pengasih lagi maha penyayang, dia kita perlukan tetapi dia tidak perlu kepada kita, maka sebenarnya itu adalah Allah yang layak untuk disembah. Untuk itu kita diharapkan sebagai makhluk yang mencintai diri sendiri, jangan zalimi. Zalimi diri dengan apa? Dengan tarikan dunia. Ketika kita cinta dunia, menyembah selain Allah, berarti kita terikat oleh gravitasi bumi yang sehingga kita payah sekali untuk meninggalkan dunia ini. Harta sudah banyak pun, kita menemukan banyak orang yang segan untuk mati. Karena apa? Karena memang sudah begitu cintanya terhadap dunia, zalimnya dia terhadap dirinya, sehingga dia merasa bahwa dunia ini harus dimiliki beserta isinya. Sementara ketika dia merasa bahwa Allah lah yang menciptakan dia, dia lahir tanpa membawa apa-apa dan kembali tanpa membawa apa-apa, dan di sana ada dunia yang lebih indah dari itu, maka dia pun lepas mudah meninggalkan dunia yang fana ini, karena dia akan bertemu dengan Allah sang kekasih yang diharapkan pertemuan itu menjadi begitu indah karena telah diisi dengan amal baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.